ana'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الأعزاء رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah wa syukurillah. Baru saja kita mendengarkan tilawah mubarakah dari imam kita pada salat fajar ini, mengingatkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam apabila salat subuh atau fajar pada hari Jumat, dia membaca pada rakaat yang pertama as-sajdah dan pada rakaat yang kedua ad-dahr atau al-insah. Disebutkan oleh sebagian masyayikh bahwa dua surat tersebut mengingatkan akan apa dan yang sudah terjadi pada hari Jumat. Bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam dicipta pada hari Jumat. Dan terjadinya yaumul qiyamah pun di hari Jumat. Hanya Jumat kapan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga dua surat tersebut mengingatkan kita pada mabda'ul khalqi wa akhiruh. Awal mula penciptaan makhluk dan akhir dunia ini. Wa min ghoribi ma nuqil wa huki, di antara yang ajaib disebutkan bahwa dahulu ada satu kampung, ada imam waktu itu sholat subuh pada hari Kamis membaca dua surat ini. Ketika menjelang duhur, orang-orang pada berangkat Jumatan. Karena mereka terbiasa kalau imam baca ini berarti hari Jumat. Namun kisah ini tidak kemudian menjadikan sunnah membaca dua surat tadi kemudian dianulir atau dihilangkan. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul alaihi salatu wassalam sebagai uswah dan qudwah bagi kita, teladan yang terbaik bagi kita dalam segala hal, dalam masalah ibadah, dalam masalah berkeyakinan, dalam masalah muamalah, tidak terkecuali dalam masalah kehidupan rumah tangga. Manakala seorang insan menjalani kehidupan rumah tangga dengan senantiasa mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dari awal seorang mengikat kehidupan rumah tangga sampai akhirnya kehidupan rumah tangga yang dipisah dengan kematian. Semuanya adalah full pahala. Semuanya apa? Full pahala. Kalau mengikuti ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Karena waktu yang terbatas di sini saya akan menyampaikan beberapa sisi-sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang seyogianya kita teladani dalam hidup rumah tangga. Dengan beberapa asbab, sebab diantaranya, bahwa kalau kita mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam kehidupan rumah tangga, tadi sudah kita sebutkan dari awal pernikahan sampai berakhirnya kehidupan rumah tangga, semuanya adalah full pahala. Kemudian juga, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah teladan yang terbaik. Siapa lagi akan kita tiru kalau dengan Rasul alaihi salatu wassalam? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ada suri teladan yang terbaik untuk kalian. Dan di antara hadis yang sering kita dengar, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga sebagian ulama seperti Abu Sulaiman Ad-Daroni ketika membantah kelompok tasawuf, di mana di antara ciri khas kelompok tasawuf waktu itu mereka memakai pakaian wol. Ciri khas mereka mana-mana, di mana mereka kumpul, di mana mereka bisa, mereka pakai pakaian wol. Ketika ditanya, kenapa kalian selalu di mana-mana pakai pakaian wol? Kata mereka, ingin meniru Nabi Isa. Ingin meniru Nabi Isa. Padahal Rasul kita alaihi salatu wasalam beliau memakai pakaian katun, memakai pakaian katan, beliau memakai pakaian warna putih, warna hijau, warna merah. Wa hadyu nabiyyina ahabbu ilaina min hadyi Isa. Petunjuk bimbingan Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasalam lebih kita cintai daripada petunjuknya Isa, kalau memang benar Nabi Isa selalu pakai pakaian wol. Kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai pun nanti Nabi Isa di akhir zaman manakala turun. Di antara misinya membunuh Dajjal, kemudian mematahkan salib dan membunuh babi, tidak menerima kecuali Islam. Beliau datang bukan membawa syariat yang baru atau syariat beliau. Namun beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwanil a'izzah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehidupan rumah tangga mengambil waktu yang tidak sedikit dari kehidupan kita. Seorang suami ketika dia keluar rumah bekerja, dia pun nanti akan pulang di tengah keluarganya. Seorang istri ketika dia beraktivitas sebagai seorang istri untuk suaminya, seorang ibu untuk anaknya, juga tidak sedikit menghabiskan waktu di rumah. Tanpa mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, maka keharmonisan rumah tangga susah untuk terwujud. Terlebih pahala-pahala yang tadi sudah kita sebutkan, manakala kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan terlewat. Apa Anda kira bahwa yang namanya ibadah itu semata-mata hanya sholat, hanya zakat, tilawah? Pernikahan adalah ibadah. Apa yang terkait juga dengan hak suami istri pun termasuk ibadah. Bahkan sesuatu yang terkadang seorang dia menganggap hal yang biasa. Namun ternyata di mata syariat itu bagian dari ibadah yang mendatangkan pahala. Contohnya adalah seorang suami manakala dia mencarikan nafkah untuk anak dan istrinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang dari Syam ke Mekah, ingin berjumpa dengan putranya itu Ismail, yang waktu itu sudah berkeluarga. Qadarallahu ma syaa fa'al, waktu itu Ismail sedang keluar bekerja mencari berburu binatang buruan. Hanya bertemu dengan istrinya. Istrinya tidak tahu kalau ini mertuanya. Ibrahim bertanya, di mana suami kamu? Kata istrinya, dahaba yatakassaba. Dia sedang pergi untuk kasab, mencari rezeki. Ini berburu. Berburu, binatang buruan. Kemudian Ibrahim bertanya, kaifa kana aishukum? Terus seperti apa ma'isyah kalian, penghidupan kalian? Istri Ismail pun mengeluh bahwa kita kondisinya sempit, susah. Kami kondisinya kesulitan. Kemudian ketika Ibrahim akan meninggalkan tempat tadi, Ibrahim menyampaikan, tolong kalau nanti suami kamu pulang, sampaikan salam dari saya. Dan sampaikan pula untuk mengganti gagang pintunya. Pergilah Ibrahim, tidak berapa lama Ismail pulang. Allah SWT yang mengatur. Dia ketemu. Jauh-jauh dari Syam. Di zaman belum ada telepon. Zaman ala kaifu, yakni ala kadarnya. Walhasil, pulang Ismail. Seolah-olah kayak ada sesuatu tadi. Dia bertanya pada istrinya, apakah tadi ada orang kesini? Kata istrinya, ada. Orang yang tua datang menanyakan keadaan kamu. Saya mengatakan bahwa kamu sedang pergi berburu. Kasab, yakni usaha. Cari nafkah. Kemudian dia bertanya pula tentang kondisi kita. Ya, saya mengatakan kondisi kita serba susah. Kemudian sebelum dia pulang meninggalkan ya rumah ini, dia berpesan untuk menyampaikan salam kepada kamu, kemudian untuk mengganti gagang pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayah saya Ibrahim. Dia meminta saya untuk menceraikan kamu. Ya akhi, Nabi Ibrahim AS, seorang yang penyantun, penyabar dan sayang, tidak ingin anaknya punya istri yang suka mengeluh. Kalau Ismail orang yang ongkang-ongkangan, Ismail orang yang malas-malasan kerja, silahkan. Ismail sudah bekerja. Ismail sudah berusaha untuk mencari nafkah. Soal hasil Allah SWT yang menentukan, kenapa harus mengeluh? Ibrahim tidak ingin anaknya, dia punya istri yang seperti ini, yang tidak mensyukuri terhadap ya nikmatullah, nikmat Allah SWT. Inti daripada apa yang saya sebutkan tadi, bahwa mencari nafkah bagian dari ibadah. Mencari nafkah bagian dari ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqah tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah kamu mencarikan nafkah yang kamu niatkan dengannya wajah Allah, kecuali Anda akan mendapatkan pahala atas pemberian nafkah tadi. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, seandainya saya mati di saat saya mencarikan nafkah untuk keluarga saya, lebih saya sukai daripada saya mati fisabilillah. Bisa jadi akan ada yang mengatakan, oh, terlalu berlebihan. Orang meninggal fisabilillah termasuk syuhada. Kenapa Umar dia mengatakan seperti itu? Jawabannya, yang namanya jihad ada kalanya fardu ain dan ada kalanya fardu kifayah. Sedangkan mencarikan nafkah untuk keluarganya adalah fardu ain. Anda punya anak, Anda punya istri. Apa Anda katakan pada temannya, ya akhi tolong carikan nafkah untuk anak dan istri saya? Apa seperti itu? Tidak kan? Fardu ain nanti cari nafkah untuk anak istri nanti. Ya bisa nanti serahkan pada orang kecuali kondisi tertentu. Ikhwatil a'izzah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini ada beberapa hal terkait dengan kehidupan rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam yang patut untuk kita jadikan sebagai teladan. Yang pertama, dalam masing-masing dari suami istri melihat sisi positif yang ada pada pasangannya. Siapa dari kita yang sempurna? Dan kalau seorang suami menuntut istrinya senantiasa tampil cantik, senantiasa tampil ya indah, ini sesuatu yang mustahil. Sebagaimana seorang lelaki pun untuk senantiasa tampil prima pun juga susah. Dahulu dikatakan kamalul hali minal muhal. Sempurnanya kondisi setiap saat itu satu hal yang mustahil. Kamalul hal minal muhal. Maka Rasulullah SAW membimbingkan kita. La yafraku mu'minun mu'minatan. Inkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Maksudnya di sini seorang suami. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Inkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau seorang suami tidak menyukai dari istrinya suatu perangai, pastinya dia akan menyukai perangai yang lain. Siapa yang sempurna? Kalau seorang suami menuntut istrinya selalu, ya, menjadi istri yang ideal, tidak pernah ada kekurangan. Sekarang sebaliknya, kalau istri meminta seperti itu, apa bisa? Al-khata wa-zalal wa-naqas, kesalahan, ketergelinciran dan kekurangan sifat manusia. Sehingga agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis, jangan selalunya kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan itu yang selalu terpampang di hadapan muka. Bahkan kekurangan yang ada kita cari, apa sebabnya kemudian kita cari solusinya. Ini misalnya ada seorang punya istri kok pagi-pagi sudah ngantuk, nanti jam 8 ngantuk, sehingga sebagian pekerjaan ada yang terlewatkan. Yang kemudian ini dijadikan bahan untuk cekcok, apalagi perceraian. Cari akar masalahnya, bisa jadi dia sakit yang butuh diobati. Mungkin karena dia kurang darah atau apa, atau kurang istirahat. Cari asbab yang melandasi, kemudian cari solusi yang terbaik, tertepat. Seperti itu. Jangan kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan dijadikan sebagai bahan untuk ya kemudian saling merendahkan, saling mencela, terjadi percekcokan. Seperti itu. Tanpa seperti ini, maka kehidupan rumah tangga akan keruh. Kalau masing-masing kita egois, inginnya haknya dipenuhi, gak peduli dengan hak orang lain, ini pun sama. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, inni la atazayyanu lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. saya itu tampil ganteng di hadapan istri saya. Sebagaimana saya itu suka kalau istri saya tampil cantik di hadapan saya. Maksud dari kalimat ini, hendaklah suami istri itu saling adanya apa? Pengertian. Jangan egois. Kalau egois dalam kehidupan rumah tangga, insya Allah tidak akan lama itu kehidupan rumah tangga. Andai kata lama, seperti api dalam sekam. Terjadi percekcokan. Hal sedikit saja ada kekeliruan, terjadi keributan. Apa ingin seperti itu? Apa kita ingin di rumah tangga yang semestinya, sebagaimana orang sering mengatakan, baiti jannati, rumahku sorgaku, berubah menjadi baiti nari, rumahku jadi apa? Kobaran api. Atau jadi ajang pertempuran antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara anak dengan anak. Apa yang seperti ini? Padahal kehidupan rumah tangga mengambil waktu yang tidak sedikit dari kehidupan kita. Apa kita ingin keruh kehidupan rumah tangga kita? Sementara kehidupan rumah tangga mengambil waktu yang tidak sedikit dari kehidupan kita. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, adanya ta'awun, kerjasama yang baik antara suami istri, antara anak dan orang tua untuk terwujudnya kebaikan. Kehidupan rumah tangga bukan sekedar memuaskan hasrat seksual. Kehidupan rumah tangga bukan hanya sekedar seorang untuk menjaga kehormatan, kemudian juga agar jenis manusia akan terus berlanjut sampai waktu yang Allah tentukan. Tidak hanya itu. Jadikanlah kehidupan rumah tangga adalah momen yang terindah dalam hidup ini. Untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa. Saling terwujudnya kerjasama di antara suami istri, anak dan keluarga. Untuk terwujudnya ketakwaan. Jangan ada seorang suami dia ingin sedekah barang 10 ribu, 20 ribu. Istrinya melang. Jangan gitu mas. Kita ini belum punya kulkas, kita belum punya mobil. Barang-barang 10 ribu, 20 ribu. Seorang istri yang baik, tentu dia mendukung. Bahkan kalau misalnya suami ingin infak 10 ribu, bisa ada tambahan nih, ada 20 ribu nih tambah lagi. Seperti itu mendukung. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membawa Hajar dan putranya itu Ismail, masih bayi waktu itu. Dari Syam dibawa ke Mekah. Anda jangan bayangkan Mekah waktu itu. Sepi. Di satu lembah tanpa ada bangunan, tanpa ada tumbuhan, tanpa ada pepohonan. Di wadin wairidi zara'in. Hanya dibekali air dan kurma. Tidak ada roti waktu itu, belum ditemukan gandum. Setelah itu Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka berdua di tempat yang sepi seperti itu. Tidak ada manusia. Hajar pun mengajar Ibrahim. Wah Ibrahim, wah suami kemana kamu? Ibrahim tidak menoleh. Kejar terus, apakah kamu tega meninggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim tidak menoleh. Sampai Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, wahai suami. Apa memang ini perintah dari Allah? Bila Ibrahim. Sambil menoleh kemudian mengatakan, na'am, iya. Apa ucapan Hajar? Seorang wanita mukminah, seorang istri salihah, seorang ibu yang salihah. Idzan lan yudayyana Allah. Kalau memang ini perintah dari Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Wahai kaum ummahat, relakanlah suami Anda untuk berangkat ke majlis taklim. Berilah mereka waktu untuk kemudian mereka bisa menjalankan ta'abud, taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukung mereka untuk melakukan kebaikan, sama juga sebagaimana seorang suami mendukung istrinya. Istrinya akan berhijab, didukung. Istrinya ingin menambah ilmu maka carikan kesempatan untuk istrinya agar menambah ilmu. Jadi seperti itu, hendaklah kehidupan rumah tangga adanya ta'awun yang baik, kerjasama yang baik antara suami istri untuk terwujudnya kebaikan. Allah SWT menyebutkan tentang Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan adalah Ismail mengajak keluarganya untuk melaksanakan salat. Adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Disebutkan dahulu beliau kalau berangkat salat subuh, dia teleponin itu anak-anaknya. Walaupun sudah berkeluarga, dipastikan kalau anak-anaknya itu apa? Sudah pada bangun, baru beliau berangkat ke masjid. Ya subhanallah. Jangan kita ini solih untuk diri kita, sementara kita membiarkan anak istri kita. Kita berangkat sholat subuh awal, taklim, sementara anak istri kita, mereka bangunnya sudah terbit matahari. Salah yang seperti ini. Anda berangkat ke masjid, pastikan anak istri Anda sudah bangun. Kalau bisa anak-anak Anda yang laki-laki Anda bawa ke masjid. Ajak mereka untuk kebaikan seperti itu. Jangan Anda baik untuk diri Anda sendiri, sementara anak istri biarkan. Biru ya seperti itu. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau kalau berangkat sholat fajar, beliau bangunin anak-anaknya. Walaupun sudah berkeluarga, diteleponin satu persatu. Dipastikan sudah bangun, baru beliau berangkat. Apalagi itu anak ya kita yang mungkin mereka belum berkeluarga, masih di atas tanggungan kita, serumah dengan kita. Jangan kita jadi orang saleh untuk diri kita sendiri, sementara keluarga dibiarkan saja. Adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam, beliau kalau masuk 10 malam terakhir Ramadan, kata Aisyah, jadda wajtahad, wa syadda mi'zarah, wa ahya laylah, wa ayqada ahlahu. Rasulullah SAW kalau masuk 10 malam terakhir Ramadan, jadda wajtahad, semangat ibadahnya itu lebih daripada yang sebelumnya. Ini berbeda dengan kita, kalau sudah akhir Ramadan lempem ya. Ini akhir Ramadan yang ya badannya ada Lailatul Qadar, Rasulullah SAW jadda wajtahad, semangat. Mengencangkan ikat pinggangnya. Apa dia maksud mengencangkan ikat pinggangnya? Sebagian ulama mengatakan beliau tidak menghubungi istrinya. Karena beliau itikaf biasanya di akhir Ramadan. Dan orang itikaf tidak boleh hubungan sama istri. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Begitu indahnya kehidupan rumah tangga manakala mengikuti Rasulullah di salatu wassalam. Bisa jadi ini adalah nostalgia terindah dalam hidup kita. Manakala kita berkomitmen suami istri, anak dan orang tua, semua komponen ada di tengah keluarga, mereka berkomitmen untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian juga di antara sisi kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasalam terkait dengan kehidupan rumah tangga, senantiasa menjaga kebersihan mulut. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Syuraih ibnu Hani, "Di ayyi syai'in kana Nabi alaihi salatu wasallam yabda'u idza dakhala baitah?" Qalat bisiwak. Syuraih bin Hani bertanya kepada Aisyah, "Apa yang pertama kali Nabi lakukan sebelum Nabi masuk ke rumah?" Kata Aisyah, beliau bersiwak. Terlebih kalau seorang setelah melakukan perjalanan yang panjang. Tapi ketika terjadi perubahan bau mulut, seorang dia bersiwak, membersihkan giginya dan mulutnya dengan siwak, bertemu keluarga, anak dan istri dalam keadaan wangi mulutnya. Luar biasa. Sisi-sisi yang seperti ini jarang diketahui. Yang tahu pun kadang jarang mempraktiknya. Coba, kalau seorang suami masuk rumahnya dalam keadaan mulutnya bersih, bertemu istrinya, ya kan? Kadang kan kalau suami istri saling cium tangan atau apalah ya, atau yang lebih dari itu, dalam kondisi mulutnya ya wangi itu kan nyaman. Fitrah orang itu kan suka pada yang wangi-wangi. Seperti itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menjaga kebersihan. Menjaga pula penampilan. Siapa bilang Islam tidak memerintahkan untuk apa? Menjaga penampilan. Rasulullah alaihi salatu wasallam kalau beliau mau masuk rumah, beliau membersihkan ya mulutnya dengan siwak. Kemudian juga di antaranya mengungkapkan mengungkapkan rasa cinta, kemudian juga romantisme antara suami istri tidak hanya di atas ranjang. Tidak hanya di atas ranjang. Rasulullah SAW kata Aisyah bahwa dulu saya dengan Rasul mandi bersama-sama. Di satu ember, kemudian menciduk bareng-bareng. Ini apa namanya? Kondisi romantis Rasulullah SAW dengan keluarganya. Jadi mengungkapkan rasa cinta itu tidak semata-mata di atas ranjang. Di banyak momen. Bahkan Rasulullah SAW dengan Aisyah setelah melakukan hubungan suami istri mandi bersama-sama. Sebagian masyayikh mengatakan di sini ada faedah jawazu nadhar ahadu zawjain aurata ba'dihim ba'da. Bolehnya suami istri melihat aurat satu dengan selain. Boleh. Adapun hadis yang mengatakan an-nadhuru ilal farji yurithul aman, hadis yang dhaif. Melihat pada kemaluan akan menjadikan kebutaan, ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Jadi hadis Aisyah yang menyebutkan bahwa Aisyah dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam mandi besar bersama-sama. Ini di antara faedahnya, bolehnya suami istri melihat aurat satu terhadap yang lainnya. Tidak ada larangan. Adapun hadis yang mengatakan tadi an-nadhuru ilal farji yurithul ama, melihat pada farji akan menjadikan kebutaan, ini hadis yang dhaif. Yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga senantiasa menjaga peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak sedikit ya dari suami istri dengan alasan sibuk akhirnya mereka meninggalkan sholat jamaah, rumah gak pernah mendapat bagian dari ibadah, tilawatul Quran juga ya gak pernah, atau ada kata pernah yang mungkin setahun hanya sekali. Jangan seperti itulah. Jadikan rumah dari titik awal untuk kita ya melakukan hal-hal kebaikan. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah waktu itu giliran malam dengan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di malam yang gelap, di kamar yang sempit, sampai Aisyah tidur ya membentang di hadapan Rasul. Ketika Rasul akan sujud harus disingkirkan dulu kakinya supaya leluasa untuk sujud. Dalam keadaan kamar itu gelap, sempit, Rasulullah SAW tidak meninggalkan sisi-sisi penghambaan kepada Allah SWT. Nah, kita yang mungkin kamarnya luas, terang, sudahkah kita memberikan rumah akan haknya? Rasulullah SAW mengatakan, La taja'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Bahkan tersebut dalam hadis yang lain, afdhalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama salat seorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Kenapa salat sunnah afdal, lebih afdal dikerjakan di rumah? Tidaknya ada tiga sisi. Yang pertama, akan lebih terjaga keikhlasan. Yang kedua, agar rumah mendapat bagian dari ibadah pada Allah SWT. Yang ketiga, dengan seorang salat di rumah. Bisa jadi di sana ada anak kecil atau orang-orang yang belum tahu tentang salat, maka akan, ya, apa namanya, padanya ada bentuk tarbiyah, pendidikan secara praktek langsung. Anak kecil belum lihat abinya salat, itu kan dia kadang meniru cara rukuknya, cara sujudnya. Walaupun dia tidak memaksudkan itu, tapi namanya anak. Anak itu kan kata sebagian ahli nafas, khubut tatallu, khubut taklid. Suka penasaran dan ingin apa? Suka niru. Kalau yang dilihat itu baik, yang dilihat itu sholat, kan dia niru kebaikan. Ya ada faedahnya. Rumah itu diberi bagian dari ibadah. Pentingnya seperti ini. Kemudian juga, hendaklah hidup rumah tangga dibangun di atas sabar. Dalam menghadapi kesulitan hidup. Jangan banyak mengeluh. Kan banyak kan kadang kalau ya, tidak sedikit juga para ibu kalau ngerumpi, mereka kumpul, mengeluhkan kondisi ekonomi mereka, ini dan itu. Ya betul. Cuma sebenarnya kalau dibandingkan dengan sebagian orang tentu harusnya mereka bersyukur. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan tips kepada kita supaya kita bersyukur. Lihatlah orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang yang di atas kita. Nanti kita enggak akan pernah mensyukuri nikmat Allah SWT. Kalau kita misalnya ya kesulitan. Ada orang lebih sulit dari kita. Nanti kata kita sakit, hari itu enggak bisa kerja. Masih mending kita makan, masih bisa sendiri. Ke kamar mandi sendiri, ada orang sakit. Ya bisa apa-apa. Mencing darah di tempat tidur, makan di suapi. Lihat orang yang di bawah kita, supaya kita tidak banyak malu. Rasulullah SAW pernah pada suatu pagi, beliau pulang di tengah keluarganya bertanya, a'indakum min ta'am, apakah ada makanan pada kalian? Kata istrinya tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, idan ana sha'imun. Kalau enggak ada makanan, sudah saya puasa. Kehidupan yang natural. Tanpa dipaksakan dan tanpa kemudian dipenuhi dengan emosional. Rasul tidak mengatakan, kenapa enggak ada makanan? Tapi saya ini pulang dari taklim. Nanti enggak perhatian. Enggak seperti itu. Enggak ada makanan, sudah. Saya puasa. Itu man yang subhanallah, tabi'i natural tentunya. Ingatkan pula kisah Abu Darda. Abu Darda itu, dia punya majlis besar di Syam. Majlis Qiraatul Quran. Itu di masjid besar di Syam itu ada halaqah. Ya. Halaqah Tilawatul Quran. Setiap halaqah dipimpin oleh seorang yang ahli Quran. Misalnya ada beberapa orang duduk, kemudian ada yang mengajari Al-Quran. Atau mereka setor apalan kepada orang ini. Terus, nah nanti para pimpinan pimpinan halaq ini setor apalannya kepada Abu Darda. Pas sudah agak siang, selesai semuanya, Abu Darda bertanya kepada murid-muridnya, apakah hari ini ada undangan walimah? Kata mereka, tidak ada. Abu Darda mengatakan, apa hari ini ada undangan akikah? Kalau mereka mengatakan, tidak ada. Kata Abu Darda, sudah, kita hari ini puasa. Subhanallah, kehidupan yang natural tadi. Ya. Subhanallah, diberkahi. Kemudian juga ingat, suami istri adalah tahu terhadap hajat keperluan masing-masing. Namanya istri, terkadang mereka butuh refreshing, butuh untuk ya rehatlah. Wanita itu capek. Di rumah ya nyuci ya kegiatan rumah tangga. Kasih mereka saat waktu untuk rehat. Jangan kemudian seorang selalu menumpukan pekerjaan pada istrinya, kemudian tidak memberikan waktu untuk mereka, apa namanya, roha. Rasulullah SAW pernah waktu itu mengajak balapan lari Aisyah. Balapan lari. Waktu itu Aisyah ya belum banyak apa, belum apa ya, belum berisi, tubuhnya belum agak gemuk, masih belum gemuk. Balapan lari Rasul kalah. Kita Aisyah sudah agak berisi, ya artinya sudah mulai agak gemuk. Balapan lari lagi Aisyah kalah. Bukan kalah menangnya yang diinginkan, tapi seperti itulah Rasulullah SAW. Jangan di rumah tangga itu selalunya dihadapkan pada masalah terus paneng, ya kan? Jangan. Ada saat rehat, ada saat ya apa namanya ya, orang itu butuh ya refreshing. Ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang Habasyah waktu itu memainkan, memamerkan ketangkasan, menunjuk apa namanya ketangkasan memainkan senjata di masjid, Rasulullah SAW memberikan kesempatan bagi Aisyah untuk menonton yang seperti itu, ya, untuk menonton yang seperti itu. Dengan Rasulullah SAW menjadikan Aisyah di belakangnya, di belakang pundaknya Aisyah menonton. Sampai sekiranya Aisyah sudah bosan, baru Rasulullah sama Aisyah. Apa ini maksudnya? Bahwa suami istri harus tahulah. Mereka ada saat-saat, ya, mereka butuh rehat, butuh refreshing. Nah, seperti itu. Ikhwatil a'izzah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, seorang suami manakala dia punya istri lebih dari satu, haruslah dia berlaku adil. Bahkan kalau ingin mengajak salah satu istrinya untuk safar dan tidak bisa membawa semuanya, dilakukan undian. Siapa yang namanya keluar, ya dia pergi sama suaminya. Seorang suami yang punya istri lebih dari satu, kemudian dia pilih kasih. Enggak pilih kasih. Artinya dia tidak adil. Maka nanti dia akan datang di yaumul qiyamah. Wasyikuhuma id. Salah satu tubuhnya itu, ya, miring. Tidak stabil. Sebab mungkin ada dari kita yang pernah mungkin salah posisi tidur sampai seminggu. Sakit lehernya, sakit budak. Lalu bagaimana nanti di yaumul qiyamah di hadapan makhluk seorang tubuhnya tidak simetris, kemudian dalam kondisi sakit yang tidak ya terbayangkan, malu juga di hadapan orang. Ini akibat dari orang tidak adil terhadap apa? Istri-istrinya. Wa ta'ala izza rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga dalam kehidupan rumah tangga sangat perhatian terhadap ta'lim al-adab al-hasanah, mengajarkan etika dan adab-adab kebaikan. Ketika Umar bin Abi Salamah ini anak tiri Ar-Rasul. Anak tiri Ar-Rasul SAW, dia makan acak-acakan. Rasul mengajarkan, ya gulam, samillaha, fakul biyaminik, fakul mimma yalik. Nah, ucapkan basmalah, makan dengan tangan kananmu, makan dari yang terdekat darimu. Ini anak tiri. Diperhatikan oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah, ya, tanggungannya Rasulullah SAW. Seperti yang filmkan atau apa, anak tiri itu di ya disakitin sama orang tuanya, bukan, ini tidak seperti itu. Ini anak tiri, diperhatikan pula di sisi adat. Kenapa? Kalau seorang tua membiarkan anaknya terbiasa dengan kejelekan, nanti tumbuh dewasa dalam keadaan apa? Terus jatuh kejelekan. Namun kalau seorang anak tumbuh di atas kebaikan, dahulu orang mengatakan al khairu adah. Kebaikan tergantung kebiasaan. Al-khairu Ada. Banyak anak umur 7 tahun diajak untuk sholat, tujuannya apa? Di antaranya nanti kalau sudah dewasa, tidak susah lagi dia untuk mengerjakan sholat. Sudah terbiasa dari kecil. Al-khairu ada. Kebiasaan, kebaikan tergantung kebiasaan. Kemudian juga di antara sisi kehidupan Rasulullah SAW, beliau itu seorang yang penyayang. Beliau mencium cucunya, mencium putrinya. Kalau Fatimah datang, ya, maka disambut oleh Rasulullah SAW, disambut. Ya, kemudian, ya, diciumnya putrinya. Kalau demikian pula kalau Rasul datang ke tempat Fatimah pun seperti itu. Ya, subhanallah. Kehidupan rumah tangga yang ya, padanya ada al-mahabbah wal-ihtiram, saling menghormati dan mencintai. Yang kecil disayangi, yang tua dihormati. Rasulullah SAW pernah waktu itu mencium Al-Hasan atau Al-Husain. Di sisi Rasul waktu itu ada seorang bernama Al-Aqra ibn Habis. Heran dia. Kok Rasul mencium cucunya? Kata dia, atuqabbilu nasibianakum. Apa kalian mencium anak-anak kalian? Sungguh saya punya 10 anak. Tidak ada satupun yang pernah saya cium. Terus yang dicium siapa kalau seperti itu? Punya 10 anak, gak ada satu pun yang dicium. Terus yang dicium siapa? Gak tau lah. Intinya, orang ini orang yang kaku. Punya 10 anak itu bukan sedikit ya. Anda bayangkan orang punya 10 anak kan? Tidak ada satu pun yang pernah dicium. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak bisa membantu kamu apa-apa. Kalau memang sifat belas kasihan Allah cabut dari diri. Kan ada orang seperti itu. Ini orang memang badu ini. Orang apa namanya kaku. Ya. Punya 10 anak, gak ada satu pun yang pernah dicium. Rasulullah SAW waktu itu pernah dengan sahabat berjalan di gang, ternyata ada cucunya sedang main-main. Cucunya berlarian. Maka Rasul seperti ini. Menghadang dengan tangannya sana-sini. Si anak pun lari ke kanan kiri. Kemudian ketika pas tangannya apa namanya dipegang oleh Rasul, pegang kemudian anak itu naik di atas ya kursi Rasul kemudian dicium oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Itu ya langkah indahnya kehidupan keluarga yang seperti ini. Yang kecil disayangi, yang tua dihormati. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham shaghirana. Bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak memuliakan orang yang tua dari kami, dan tidak menyayangi yang kecil dari kami. Sikit lagi ya. Apa-apa? Baik. Kemudian diantaranya juga, adanya ingkar mungkar. Mengingkari kemungkaran yang ada di tengah keluarga. Termasuk diantara yang disebutkan oleh ulama, pelaku dosa besar adalah dayus. Dayus yaitu seorang suami membiarkan istrinya atau keluarganya melakukan kemaksiatan. Terlebih terkait dengan, maaf, yang terkait dengan asusila. Biarkan istrinya dipegangin sama laki-laki lain. Jangan. Ya. Dulu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna mar'ati la tarudu yadalamis. Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya tidak mau menolak tangan orang yang mau menyentuhnya. Kata Nabi, ceraikan dia. Kata sahabatnya, ya Rasul, saya khawatir gak kuat. Artinya, cintanya terlalu nemen dia. Cintanya apa? Besar sama ini, kalau dicerai dia susah untuk menghilangkan memori dengan istrinya. Tapi ya intinya istrinya jadi nasihat. Kalau dia mengatakan loh, istrinya melakukan perzinahan kok dibiarkan saja, apa namanya disuruh tetap melangsungkan hubungan sama istri. Jawabannya tidak seperti itu. B beda antara seorang wanita yang punya sifat apa ya? Gaulnya itu keterlaluan dia. Artinya dia punya sifat lembek. Artinya kalau sama laki-laki ya mau saja dibonceng, mau saja diajak apa namanya, salaman. Namun belum tentu kalau diajak zina mau dia. Berapa banyak wanita-wanita yang mungkin dia, ya, genit sebenarnya dia, ya, genit, kemudian juga kalau dicolek juga mungkin mau, namun kalau diajak zina belum tentu mau. Ya seperti itu. Jadi jangan dipahami kalau sahabat ini isinya berzina, bukan. Namun ada sebagian wanita punya sifat lembek. Yang kalau ada laki-laki lain misalnya, ya ngajak salaman atau apa, ya anggap biasa. Namun belum tentu wanita seperti ini diajak zina mau. Jadi kalau ada kemungkaran di tengah keluarga, ya, ingkari. Jangan kemudian mengatakan, ah, nanti kalau saya ingkari nanti akan, apa ya, istilahnya mutung. Mutung itu nanti dia akan kemudian ya marah, kemudian akan ya, emosi, meninggalkan rumah, minggat, misalnya. Oh, jangan seperti itu. Nasihati mereka dengan baik. Ajak mereka berbicara dari hati ke hati. Kalau Anda ya, setiap hari tidak sedikit dari orang dia keluar rumah bekerja. Kadang dia bekerja untuk membesarkan pabriknya orang. Untuk melariskan tokonya orang. Nah, ini anak Anda sendiri. Masa Anda tega membiarkan anak Anda ya tersesat dalam keadaan Anda dan melakukan hal-hal yang nanti akan menyebabkan anak Anda diadab? Ini bukan orang tua yang sayang yang seperti ini. Rasul sendiri sangat cinta pada sahabat Usamah bin Zaid. Sangat cinta pada sahabat Mu'adz bin Jabal. Namun ketika sahabat Usamah bin Zaid melakukan kekeliruan, Rasul marah pada sahabat Usamah. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya dan panjang bacaannya, sampai ada seorang jamaah yang keluar dari masjid, dia sholat sendiri, mufaraqah. Kemudian terjadi sedikit keributan antara orang itu dengan Mu'adz. Rasul justru mengingatkan Mu'adz. Fattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu ingin menimbulkan huru-hara, wahai Mu'adz? Nah, dengan seperti ini, orang jadi malas untuk jamaah lah seperti itu. Panjang yang berlebihan. Sampai makmum itu, ya, kapok. Jangan sampai itu sholat pertama dan yang terakhir di masjid itu. Jadikan orang itu suka kepada kebaikan. Jadikan orang itu selesai dari jamaah, merindukan kapan datang waktu jamaah. Berikutnya seperti itu semestinya. Jangan menjadikan orang kapok dari apa? Pada jamaah. Rasulullah SAW pernah waktu itu mendengar Aisyah tersulut oleh kecemburuan. Tersulut oleh kecemburuan. Wanita yang sempurna itu ya cemburu. Ya. Cemburu. Namun waktu itu salah dalam mengekspresikan kecemburuannya. Di mana waktu itu di antara istri Nabi adalah Safiyyah binti Huyay. Safiyyah ini putri seorang tokoh Yahudi di Madinah. Huyay bin Akhtab. Cantiknya luar biasa. Safiyyah binti Huyay luar biasa. Aisyah pun juga cantik. Namun antar orang yang cantik kan terjadi apa? Persaingan kan? Cuma dari sisi fisik, tubuh, Sofia lebih pendek. Suatu saat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna Sofia imra'atun, waqalat biyadiha kada ka'anna ta'ni qasirah. Waqala Rasulullah SAW, laqad qulti kalimah, law muzijat bima'il bahri, lamazajat. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Safiyyah itu seorang wanita yang kayak gini." Maksudnya apa? Pendek. enggak setinggi dia. Yang dimaksudkan qasir, ya, pendek. Rasulullah SAW menegur Aisyah dengan mengatakan laqad qulti kalimah, kamu sudah mengucapkan satu ucapan yang kalau itu dicampur dengan air laut akan tercemar. Enggak bisa bayangkan air laut itu seberapa. Berapa miliar, berapa triliun apa? Kalau air itu liter ya. Itu tercemar kalau andai kata dicampur dengan ini. Karena ini apa? Ini ucapan rasial. Ucapan rasis. Itu merendahkan orang karena fisik. Itu kan tindakan apa? Rasial. Seperti itu tidak boleh. Rasul mendengar seperti itu, Rasul mengingkari. Tidak membiarkan. Jangan seperti sebagian orang. Saya kalau ingatkan anak saya lah, dia nanti akan minggat. Atau saya ingatkan istri saya, nanti gimana dia mau, gak mau melayani saya. Jangan seperti itu. Ingatkan dengan baik. Ajak bicara dari hati ke hati. Cari momen yang tepat. Jangan seperti itu. Jangan membiarkan keluarga melakukan kesalahan. Uang pusakum, wa'ahlikum, narok. Ya, kalau Anda saja. Tidak sedikit dari manusia berusaha agar perusahaan orang bagaimana maju, agar kebunnya orang ini ya hasilnya bagus, padahal kita kerja kan di situ. Lalu ini anak Anda sendiri. Ya, simpanan berharga. Apa Anda tega mereka tumbuh dalam keadaan mereka ya jauh dari Allah? Sebagai salaf ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu doa yang masyhur yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang dimaksud qurrata a'yun di sini mereka tumbuh dan benar salih dan salihah. Karena tidak ada yang lebih menenteramkan jiwa seorang mukmin dan menyejukkan mata seorang mukmin lebih dari melihat anak dan istri mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju juga barakallahu fikum di antara sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, beliau dalam kehidupan rumah tangga beliau senantiasa menjaga mu'asyara bil ma'ruf. Pergaulan yang baik. Kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah alaihi salatu wasallam memukul siapapun. Istrinya atau apa namanya, pembantunya, tidak pernah. Kecuali kalau beliau berjihad di jalan Allah SWT. Sementara sebagian orang, ya Allah, ringan tangan. Sedikit saja istrinya keliru, tampak. Anaknya keliru, seret, dipukuli. Tidak benar seperti itu. Siapa yang dia contoh? Ya, kalau di umat Rasul, contoh Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadihi walam ra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Rahu Muslim. Tidak pernah Rasulullah SAW memukul sesuatu pun dengan tangannya, baik itu wanita, istrinya, atau pembantunya. Kecuali kalau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik untuk istri saya, untuk keluarga saya. Men juga di antara sisi kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW adalah Rasul tidak pernah melupakan kebaikan orang yang berbuat baik. Khadijah radhiyallahu anha sering disebut-sebut oleh Rasul, dipuji-puji oleh Rasul. Rasul kalau menyembelih kambing terkadang dagingnya dikirim ke teman-temannya dan keluarganya Khadijah. Sebab Rasul sudah punya istri yang lain. Rasul tidak pernah melupakan kebaikan ya istri yang telah lewat, yang telah meninggal. Ini penting karena sebagian orang mungkin merasa karena sudah punya istri yang istri baru, ya, lebih kaya dan sebagainya, kemudian lupa terhadap kebaikan istri sebelumnya. Terlebih Khadijah radhiallahu anha, beliau punya jasa besar dalam Islam yang luar biasa. Sampai-sampai ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara Aisyah dengan Khadijah. Sebagian mengatakan Khadijah. Nah, anak-anak Nabi semuanya dari keturunan Khadijah. Istri Nabi yang punya anak dari Nabi hanya Khadijah. Sebenarnya artinya tidak. Sebagian mengatakan Aisyah lebih utama dari Khadijah karena hadis-hadis Aisyah lebih dari 2000. Di sana ada 7 sahabat yang terkenal dengan Al-Muksiruna Al-Tahdis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara adalah Aisyah sampai 2000 lebih. Namun sebagian ulama mengatakan Aisyah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Ya, radhiyallahu anhuma. Ini juga di antara hal yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya, beliau ketika di keluarganya di tengah di rumahnya dia membantu bantu istrinya. Ya, seperti layaknya manusia. Ya, sandal yang putus dia apa namanya dibetulin, ya kemudian membantu keluarganya juga. Anda bisa bayangkan ya. Betapa tersanjungnya seorang istri. Manakala dia sedang sibuk masak, anaknya rewel, suaminya ya ajak anaknya bermain sehingga istrinya fokus masak. Ya istrinya mencuci, suaminya ikut jemurkan pakaian. Bangga itu punya suami seperti itu. Seorang istri itu merasa bangga dengan suami tidak mesti karena harta yang banyak. Bukan karena penampilan yang gagah, tidak mesti. Namun perhatian. Perhatian yang penuh kepada istrinya. Menjadikan hati istri senantiasa tertambat pada suami. Dia akan mencari laki-laki lain. Ketika dia telah merasakan sentuhan kasih sayang mendalam dari suaminya dalam segala momen, segala kesempatan. Jadi sudah saya katakan bahwa janganlah seorang mengungkapkan rasa cintanya hanya ketika di atas ranjang. Momen-momen ketika makan, momen-momen ketika misalnya ya istri sedang sibuk, bagaimana suami ya ikut meringankan beban istrinya. Wah, subhanallah. Mungkin pula seorang istri pun pengertian juga terhadap suaminya. Suami pulang dari kerja capek, bagaimana dipersiapkan ya misalnya kopinya atau apa ya kan. Nah, luar biasa sebenarnya. Kalau kehidupan rumah tangga kita dibangun di atas saling pengertian, kemudian mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, tadi sudah kita katakan full pahala. Min awal ilal akhir. Dari awal sampai akhir. Nah, kemudian juga ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara bimbingan Nabi SAW, beliau kalau kondisinya junub dan ingin tidur, beliau mandi dahulu atau wudu. Ini penting. Orang suami istri, hubungan suami istri. Kemudian mungkin dia ingin istirahat, tidur. Maka tidak baik kalau dia tidak wudu. Sebaiknya dia mandi ya, kan itu lebih afdol. Kalau tidak minimalnya wudu atau tayamum. Sahabat Umar pernah bertanya, ya Rasulullah, ayar kudu ahaduna wahuwa junubun? Qala na'am, a'idha tawadu'a fal yarkud. Ya Rasulullah, salah seorang kita, apakah boleh tidur dalam keadaan dia junub? Kata Nabi, bila salah seorang kalian sudah berwudu, silakan dia tidur. Artinya, makruh jika seorang dia junub, kemudian dia itu dalam keadaan dia tidak berwudu, minimalnya wudu atau tayamum. Yang lebih afdal adalah mandi. Tersebut dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajnaba fa arada an yanama tawaddoa au tayammama. Adalah Rasulullah sallallahu wasallam apabila beliau junub dan ingin tidur, dia berwudu atau tayamum. Dia berwudu atau tayamum. Hibati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau dengan keluarganya terkadang bercanda. Canda itu satu hal yang dibutuhkan, namun juga tidak boleh berlebihan dan tidak sering. Canda itu ibarat garamlah bagi kehidupan bumbu. Anda ada daging kambing muda, tapi dimasak tanpa ada bumbu ya kurang. Kebanyakan garam juga apa? Ya juga enak. Jadi ibarat canda itu bumbu dalam kehidupan. Sehingga kehidupan rumah tangga itu tidak selalunya sepaneng, tidak selalunya tegang. Ya apalagi banyak ketegangan. Tegang atau ketegangan, ini semuanya kurang baik. Jadikan kehidupan rumah tangga itu rileks. Jadikan kehidupan rumah tangga itu ya berjalan dengan natura. Ya. Sehingga akan mengurangi beban tentunya. Karena adanya kondisi yang tegang, pikiran yang berat, itu kan menjadikan pekerjaan yang tadinya ringan menjadi berat. Namun ketika pikiran ini tenang, berat jadi, yang berat jadi mudah. Dan ingat, jadikan rumah atau berilah rumah bagian dari ibadah. Ketika Fatimah binti Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau ini banyak pekerjaan rumah, yang ngurus anak, ya kadang menumbuk biji korma untuk pakan kendaraan suaminya, sampai ini tangannya itu ngeras dan lecet-lecet. Fatimah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau ada pembantu yang meringankan beban saya di tengah keluarga. Rasulullah SAW bukan tidak sayang pada putrinya. Rasulullah SAW memberikan arahan yang baik. Rasul mengatakan, ya kalau kalian berdua akan tidur, ya ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34. Itu lebih baik daripada kamu punya pembantu. Fatimah pun ya mengiyakan. Oh, subhanallah. Ternyata ketaatan pada Allah SWT memunculkan apa namanya kuwatun nafas dan kuwatul jasad. Kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Ibadah pada Allah SWT yang memunculkan tadi. Ya. Aisyah, Fatimah menjalankan pesan dari Rasul dan Ali pun seperti itu. Sampai ketika perang Siffin pada tahun 36 Hijriah, dalam keadaan perang pun Ali bin Abi Thalib pun tetap membaca apa namanya wirid-wirid ini sebelum tidur. Ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34. Sebentar dia besar pahalanya. Dan dengan ini seorang sudah memberikan pada rumah bagian dari ibadah dan dia juga apa namanya mendapat pahala dari Allah SWT dan diberi kekuatan fisik oleh Allah SWT untuk bisa mengerjakan pekerjaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal, terkhusus dalam kehidupan rumah tangga. Ya kita, kehidupan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.